Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Kemarin telah kita sampai pada pelajaran sifatul huruf. Telah masuk pada pembahasan sifatul huruf. Dan telah kita pelajari sifat al-hamas wal-jahr. Sifat hamas dan jahr. Dan sifat al-huruf adalah tata cara atau sifat yang mengiringi pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yang mana dengannya terbedakan dengan huruf-huruf yang lain. Ini definisi sifatul huruf atau sifat, sifat-sifat huruf. Kemudian telah kita ketahui pula, sifatul huruf terbagi menjadi dua bagian. Ada yang memiliki pasangan atau memiliki lawan, dan ada pula yang tidak memiliki pasangan. Yani dia berdiri dengan sendiri. Yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, adalah sifat allati laha ziddun, yang memiliki lawan. Yaitu yang pertama sifatul hamas. Sifat hamas adalah keluarnya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf, adanya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Huruf hamas berjumlah 10 huruf. Ini bil ijma', tidak ada yang melisihi akan jumlah tersebut, yaitu hurufnya tersusun dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat, fahassahu syakhsun sakat. Yang artinya dia diam, kemudian ia disuruh untuk berbicara. Ia diam. Asal katanya adalah takata fahassahu syakhsun. Ada orang diam, kemudian disuruh untuk berbicara. Ini adalah huruf-huruf hamas. Huruf-huruf yang memiliki atau yang mengalir suara atau nafasnya. Nafas mengalir ketika pengucapan huruf tersebut. Fa, ha, sa, ha, shin, ho, sod, sin, kaf, ta. Itulah 10 huruf hamas. Adapun selain dari 10 huruf tersebut, maka sifatnya adalah lawannya dari hamas. Kalau hamas tadi mengalirnya nafas, berarti lawannya tertahannya nafas, ya. Tertahannya bagian besar aliran nafas. Hurufnya adalah sisanya dari ya 10 huruf tersebut. Baik. Nah, insyaallah wabih. Kita lanjutkan pada sifat berikutnya. Nah, sifat berikutnya adalah ya sifat asyiddah. Asyiddah. Dan lawannya adalah rukhawah. Syiddah dan rukhawah. Ini lawan. Berlawanan ya. Dua sifat yang berlawanan. Akan tetapi ada di antara keduanya ini sifat, yaitu sifat bailiyah. Sifat bailiyah ya, dia berada di antara sifat syiddah dan rukhawah, atau istilah lainnya adalah sifat tawassut. Nanti akan kita pelajari, nah, setelah pembahasan sifat rukhawah. Nah, sifat syiddah, ya, artinya secara bahasa adalah, ya, syiddah bermakna kuat, ya, atau kuah, kuat. Secara istilah, dalam ilmu tajwid, yakni tertekatnya atau tertahannya aliran suara pada saat pengucapan huruf akibat adanya tekanan yang sempurna, yaitu huruf-huruf tersebut merapat pada makhrajnya, ya. Merapat, ya, kuat, ya, tertekan pada makhrajnya. Hurufnya berjumlah 8. Nah, hurufnya berjumlah 8, ya. Ada 8 huruf, ya. Tersusun dalam kalimat ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat, ya. Aku mendapati si qatin, ya. Ini nama perempuan, ya. Nama imro'ah lagi menangis. Ajid qatin bakat. Hurufnya berjumlah 8, ya. Yang pertama hamzah, naam, hamzah. Kemudian jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Nah, ini adalah huruf-huruf syiddah. Nah, jadi huruf-huruf tersebut suaranya, nah, suaranya tertahan. Ini diketahui ketika huruf-huruf tersebut disukun. Nah, ketika disukun, suara tertahan. Nah, kita ucapkan untuk huruf hamzah. A. A. A. A. Nah, dibuka, ya, mulutnya supaya lebih jelas. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. A. A. Ba. A. Ba. A. Jadi ketika sukun ba, ya, ini suara tertahan. Nah, suara tertahan. Ya, jadi bukan, ya, diiringi dengan suara-suara, ya. Kau melafatkan huruf hamzah, ya, tidak memberikan sifat syiddah, ya. Ba, ya, ini kurang, ya. Syiddahnya kurang. Jadi harus tegas. A benar A. Ba, jangan ba, ba. Nah, ini masih ada, ya, suara yang mengalir. Jadi belum tepat lafadznya huruf hamzah tersebut. Dan sifatnya juga tidak ada, sifat syiddah. Nah, sekali lagi. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Okay. Berikutnya huruf jim. Sam. Huruf jim sama. Dia suaranya tidak mengalir. baji baji ya. Atau ya mengalir baj ya, tapi tertahan baj ya. Baj ya. Nabi ketika qol qalah jadi terpantul ya. Baj sebagai ya. Ya. Ya jadi suaranya kuat nah akibat ya tengah lidah menempel secara sempurna pada langit-langit. Nah, tengah lidah menempel secara sempurna pada langit-langit. Ga. Ja. Ji. Ji. Yu. Yu. Tuan. Aja. Iji. Iju. Ya, ini ada aj. Ya. Dihilangin. Nah, dihilangkan ya, suara aj. Aj. Ya. Jadi langsung. Ga. Ya. Ja. Ya. Jadi, yang tegal. Sekali lagi, ya, ya, ji, ji, ju, ju, baj, baj, baj, baj, baja, baja. Masih sebagian masih ada yang kurang. Nah. Pengucapan ya makhluk di hurufnya masih kurang pada huruf jim. Nah. Di mana makhluknya jim? Enam. Buat satu lisan. Langit langit. Nah. Ya tengah lidah menempel dengan langit langit. Nah. Ini huruf jim. Huruf jim. Nah. Berikutnya huruf qaf. Ya. Qaf ini juga suara tertekan ya. Secara sempurna. Kita ucapkan qaf. Qaf. Fi. Fi. Qu. Qu. Baqu. Baqu. Daqqa. Daqqa. Qa. Qa. Fi. Fi. Qu. Qu. Baqu. Baqu. Dakko. Dakko. Ini suara kuat. Nah, suaranya kuat. Nafasnya mengalir atau tidak? Uskof. Nah, tidak berarti sifatnya apa? Nafas. Dari segi nafas? Jahar. Nah, dari segi nafas berarti jahar. Baik. Berikutnya adalah huruf po. Enam huruf po. Ya. Po. Po. Po. Po. Ya. Huruf po. Enam suara juga tertahan. Po. Po. Ti. Ti. Tu. Tu. Batu. Batu. Bat po. Bat po. Po. Po. Ti. Ti. Bu. Bu. Batu. Batu. Ketika kasroh enam dengan sampai diucapkan dengan tui. Tui. Ini keliru. Kalau mengucapkan huruf po ya, ketika berangkat kasroh tui. Ya. Ya, ini keliru. Tapi langsung ya bersiap-siap dengan sifat tebal, kemudian baru diturunkan rahangnya. Tui, ya, langsung tui, dan tui. Selanjutnya huruf ba, ba, ya. Ini juga suara kuat, suara tertahan, ya. Tidak ada aliran suara, karena antara dua bibir, ya, merapat. Ya. Dengan kuat. Ba. Ba. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Bab. Bab. Bab. Bab. Nah. Ba. Ya. Ini berarti masih kurang. Ba. Bi. Bu. Ini masih kurang. Nah, keseringannya. Ya. Ba. Mengucapkan dengan ya B ya T T one ya ini dengan B dengan B ya B back ya back one dengan arok. Jadi dengan suara tertekan, nah, suara tertekan dan nafas tidak mengalir. Karena apa sifatnya ba? Jadi segi nafas tertahan apa mengalir? Tertahan. Berarti sifatnya syahr, tayyib. Jadi segi suara tertahan apa mengalir? Tertahan. Sifatnya syiddah, tayyib. Asantun. Berikutnya adalah huruf kaf. Kaf, nam. Tentukan ka. Ka. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bakka. Bakka. Ya. Ka. Jadi suara juga tertekan, tertahan. Berikutnya huruf ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Bat. Batta. Batta. Baik, sama. Ini adalah 8 huruf untuk huruf ya, yang memiliki sifat syiddah. Nah. Adapun lawannya adalah ya, sifat rohawah. Nah, rohawah ini berarti ya, suara mengalir. Nah, saat melewati makhraj huruf-huruf ya, selain huruf syiddah dan selain huruf tawassut. Huruf tawassut yakni ya, di antara ya, syiddah dan rohawah, antara syiddah dan rohawah. Huruf tawassut atau huruf rohawah berjumlah 16. Berjumlah 16. Selain dari huruf syiddah dan huruf tawassut. Baik. Ya, kita akan ya, mengkombinasi antara ya, suara dan nafas. Ya. Suara dan nafas ya, supaya mudah untuk mengetahui. Ya. Sifat sifatul huruf dari ya, segi suara dan nafas dulu ya. Yang pertama dari segi nafas ya, nafas mengalir. Suara mengalir. Baik. Ini hurufnya apa saja? Nafas mengalir, suara mengalir. Nah. Yang pertama adalah huruf fa. Nah. Huruf fa. Kemudian huruf ha. Ya. Huruf kho. Ya. Huruf kho. Kemudian huruf sin. Sot dan fa ha. 8 huruf ini ya, nafas yang mengalir, suara mengalir. Berarti sifatnya apa? Hamas wa ar-rohawah. Nah, hamas wa ar-rohawah. Baik. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, demikian pula sifat rohawah. Hurufnya adalah 8. Dan ar-rohawah. Ini cara mudah mengetahui sifat huruf-huruf ya, atau mengetahui dari atau apa sifat huruf yang lafaznya mengalir atau hurufnya apa saja yang sifatnya mengalir dari segi nafasnya maupun suaranya. Yang kedua adalah nafas tertahan suara tertahan. Nafas tertahan, suara tertahan. Hurufnya apa saja? Enam. Hurufnya za. Enam. Kemudian ba. Kemudian jim. Kemudian dal. Po. Po. Enam. Abjad tok. Atau ini huruf kol-kolah ya. Baju di toko ditambahin dengan huruf hamzah. Baju di toko. Nah, baju di toko. Nah, karena diakhiri dengan hamzah. Ini nafas tertahan, suara tertahan. Nafas tertahan, suara tertahan berarti sifatnya apa? Jahar dan jahar dan syiddah. Jahru wa syiddah. Dan asyiddah. Jahar dan syiddah. Berikutnya adalah nafas mengalir, ya. Suara tertahan. Nah. Suara tertahan. Ini hanya ya, dua huruf. Nah. Pertama ta, kedua ka. Ya. Sisanya, nah, adalah juga yang belum nafas tertahan, suara mengalir. Nah, nafas tertahan, suara mengalir. Nah, berarti sifatnya apa ini? Nafas al-jahar wa ar-rohawah dan bainiyah. Al-jahar dan bainiyah serta ar-rohawah. Hurufnya selain dari huruf yang di atas. Jadi nafas mengalir, suara tertahan, sifatnya al-hamas wa syiddah. Nah. Al-hamas dan asyiddah. Jadi kombinasinya adalah al-hamas sama rohawa, jahar sama syiddah, hamas syiddah, kemudian jahar ar-rohawa dan bainiyah. Ini diantara atau cara untuk mengetahui huruf-huruf dari masing-masing sifat ini. Nah, jadi dengan meraba-raba nafas tertahan atau mengalir, ya, suara tertahan atau mengalir. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Jadi syiddah bermakna suara tertahan. Adapun rohawah, suara mengalir. Kemudian kita masuk ke sifat berikutnya, yakni sifat tawassut atau bainiyah. Nah, tawassut dan bainiyah. At-tawasut bermakna seimbang, ya, secara bahasanya i'tidal atau seimbang. Secara istilah adalah aliran sebagian suara, ya. Jadi aliran sebagian suara dan tertahannya sebagian yang lain. Karena, kenapa? Karena tekanan yang tidak terlalu sempurna pada makhraj, ya, huruf-huruf yang berada pada sifat bainiyah tersebut. Hurufnya berjumlah 5. Ini terkumpul dalam kalimat Lin Umar. Lin Umar. Jadi kalau ya syiddah, ya, syiddah ini tertahan dengan, ya, tertahan sama sekali, nggak ada nafasnya, ya, tertahan atau suaranya tertahan enam. Ya. Kemudian di tengahnya adalah at-tawassut. At-tawassut. Jadi misalkan kalau digambarkan aliran suara, ya. Adapun ar-rafawah, ya, ini lebih, misalnya mengalir. Jadi at-tawassut pertengahan, ya. Pertengahan atau suara aliran suaranya di bawahnya ar-rafawah. Misalkan kalau ar-rafawah, ya, huruf sin, bas, ya, bas ini aliran suaranya lebih, ya, suaranya mengalir. Berbeda dengan huruf, ya, yang berada pada sifat tawassut. Contohnya di sini lam, ya, misalkan bal, ya, jadi aliran suaranya bal, ya, jadi ya, bal ini terlalu, ya, tapi cukup, ya, cukup bal. Nah, kita ucapkan huruf roh atau tawassut. Nah, la, la, la, la. Akhirnya di mana? Kemudian dengan gusi di atas dua gigi seri, ya, dan yang sejajar dengannya. Yani di mana di lam di tepi atau? Nah, tepi lidah hingga ujungnya. Nah, baik. Ini huruf lam. Ya, tapi dengan, ya, menempel dengan gusi gigi atas. Jadi bukan di giginya, bukan la. Ya. Karena sebagian ada mengucapkan huruf lam dengan menggigit lidah. Ya, la, ini keliru. Ya. Tapi tepi lidah hingga ujungnya ditempelkan pada gusi. Di gusi gigi atas. Cocok mana lagi? La. La. Li. Li. Lu. Lu. Bal. Bal. Jadi suaranya mengalirnya pertengahan. Ya, tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah sifatnya huruf lam. Dan otomatis, ya. Otomatis sifatnya seperti ini. Mengalirkan suara secara sedikit. Nah, bal, bal, balla, balla. Baik, jadi tiga balla, jangan terlalu lama. Bal, ya, nggak terlalu lama. Nanti langsung balla. Berikutnya adalah huruf nun, ya, huruf nun sama. Tapi nun ketika ditasydid, ya, dia memberikan sifat gunnah. Dan ditahan dua harakat. Ditahan dua harakat pada nun. Kita ucapkan na, na, na, na, ni, ni, nu, nu, dan, dan. Suaranya mengalir ban ban. Nafasnya mengalir atau tidak? Ya, nafas tidak mengalir, ya, tertahan. Berarti sifatnya nafas jahar. Kalau nafas tertahan berarti jahar, kalau mengalir berarti hamad. Banna, banna, banni, banni, bannu, bannu. Baik, ini untuk huruf nun. Ban, jadi suara atau nafas tertahan, suara mengalir. Nafas tertahan, suara mengalir. Baik, antaranya adalah huruf ya, lam dan huruf nun. Berikutnya adalah huruf ain. Huruf ain, makhrajnya di mana huruf ain? Tengah, tengah tenggorokan. Baik. Wasatul halq, huruf ain sama dengan huruf ha. Ya, huruf ha. Ucapkan a, a, ai, ai, au, au, da, da. Jadi suara dialirkan, yang ditahan ba, ini kurang, ini dialirkan ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, a, a, i, i, u, u, ba, ba, ba, ba, bukan yang panjang ba-nya, ba. Ba, ini terlalu panjang ba. Ini cukup ya. Terlalu mantap ya. Ba. Ini cukup. Ba. Ba. Kita coba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Memang lumayan ya. Satu huruf ain ini ketika mengalirkan suaranya agak susah. Alat sendiri pun kadang terasa berat. Ketika mengucapkan, ya, untuk mengalirkan ketika, terlebih ketika ain yang bertasydid. Ini harus jelas, ya. Aliran nafasnya harus, aliran suaranya jelas. Aliran suara harus ditambahkan yang jelas. Ba'a, ba'a. Ya, jadi tidak tertahan atau tidak terpotong antara ya, ain yang bertasydid. Ya. Ketika dengan yang di fathah nanti tidak terpotong suaranya. Kemudian butuh latihan, baik, butuh latihan sering mengucapkan huruf ain yang di tasydid. Ba'a. Berikutnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim. Yang memiliki sifat bainiyah, demikian pula sifat al-jahr. Kita ucapkan ma, ma, ni, ni, mu, mu, bam, bam, bamma, bamma. Ya, tidak perlu ma, ma. Ya, ini jadi cukup kedua bibir merapat. Ya, tidak sampai memasukkan bibirnya ke dalam. Ini keliru. Cukup biasa. Ma, mi, mu, bam. Ini suaranya mengalir. Suara mengalir. Bam, bam. Jangan ditahan. Bam. Ya, ini kurang. Di bam. Karena kalau tertahan berarti dia terlalu kuat, ya, merapatkan bibirnya terlalu kuat. Bam, ini terlalu kuat. Katakan bam, bam, bam, damma, damma, bam, bam, damma, damma. Jadi ini huruf ro, ya, huruf ro, ro, ya. Makhrajnya huruf ra di mana? Nah, tangan, ujung lidah, melibatkan punggungnya, menempel dengan gusi dua gigi dari atas. Kita ucapkan ro, ro, ro, ro, ri, ri, ru, ru, dar, dar, dar, dar, bukan bor, tiba, dar, dar, darro, darro. Ya, jadi cukup dengan dua getaran, ya, ketika tasydid, dua getaran, enggak sampai darro. Nah, ini terlalu banyak. Ya. Darro, ini huruf R. Ya. Huruf R terbedakan dari huruf ro, ya, huruf ro. Nah, darro. Demikian pula tidak menafikan getaran. Jadi jangan sampai mengucapkan huruf ro tidak ada getarannya. Oh, oh. Ya. Atau karena enggak bisa. Adapun orang yang susah mengucapkan huruf ro ada. Nah, mengucapkan huruf ro dengan l, dan lo. Ya. Nah. Apa istilahnya? Nah. Maka baik. Ini adalah lima huruf ya untuk sifat bainiyah atau tawassul. Ya. Baik. Jadi untuk sifat ya dari segi suara ada tiga sifat. Yang pertama syiddah, lawannya rakhawah, dan di antara keduanya ada sifat at-tawassul. Baik. Kalau syiddah tertahan suaranya, adapun rohawah mengalir suaranya. Adapun tawasut pertengahan. Nah, suara mengalir sebagian dan sebagiannya tertahan. Baik. Huruf-hurufnya caranya mudah tadi dengan mengetahui seperti ini. Nafas mengalir, suara mengalir, nafas tertahan, suara tertahan. Nafas tertahan, suara mengalir, nafas mengalir, suara tertahan. Baik. Dan itu untuk yang sifat ini tinggal dimasukkan huruf-huruf yang belum ada di atas. Baik. Demikian pula dari segi nafas. Ya. Nafas adalah sifatnya apa Abdi? Nafas mengalir? Hamad. Nafas tertahan? Syahr. Baik. Hurufnya huruf hamad apa saja? Ada yang hafal? Nam, fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Baik. Setelah kita pelajari lima sifat. Pertama hamad, jahr, syiddah, rakhawah, tawassut. Ya. Nah, tetap di murajaah. Nah. Definisi dan huruf-hurufnya. Supaya lebih ya dapat menguasai sifat huruf tersebut. Yang tak lupa pula makharijul huruf juga. Dan yang lebih penting, kalau pentingnya adalah ya prakteknya. Nah, praktek pengucapan dari masing-masing huruf tersebut. Jangan sekedar menghafal teori. Nah, makharijul huruf hafal semuanya sifat huruf hafal, akan tapi secara praktek ya bertolak belakang dari yang dia hafalkan. Maka hal itu butuh latihan. Baik. Butuh latihan. Nah. Butuh latihan. Baik. Baik. Hadza ma tayassara li. Insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.